بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih dalam pembahasan tentang hukum had yang diterapkan pada seorang yang berzina. Dan telah kita jelaskan bahwa syariah membedakan hukum had yang diterapkan pada seorang yang pernah melakukan pernikahan yang sahih dan telah pernah melakukan al-jima' dalam pernikahan yang sahih walaupun sekali, atau disebut dengan muhsan, dengan yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Apabila dia seorang yang muhsan, maka hukumnya adalah ar-rajm. Dan di dalam sebahagian riwayat sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan sebelum dirajam, yaitu dengan cambukan 100 kali. Dan telah kita sebutkan bahwa mencambuk sebelum diterapkannya hukum rajam adalah perkara yang sunnah dan tidak sampai kepada tingkatan yang wajib, disebabkan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam merajam orang-orang yang melakukan perbuatan zina, dan tidak dinukilkan bahwa beliau memerintahkan untuk mencambuk terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullahu taala, "Tsumma dzakartu thubuta zina." Kemudian aku menyebutkan cara menetapkan terjadinya perbuatan zina. Yani bagaimana cara kita menegakkan sebuah hukum. Apakah benar perbuatan zina itu telah dilakukan atau tidak? Maka yang diketahui dari an-nusus, baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat diketahui dengan dua cara. Cara yang pertama dengan persaksian empat laki-laki yang adil. Apabila telah bersaksi empat orang laki-laki yang merdeka dan mereka adil dalam persaksiannya, dan mereka semuanya bersaksi bahwa mereka telah melihat terjadinya perbuatan tersebut, di mana seorang laki-laki berzina dengan wanita dan dia melihatnya dengan mata kepalanya, maka dengan demikian ditetapkanlah hukum bahwa asy-syahadah, persaksian dari empat tersebut diterima dan mu'tabar. Atau dengan cara yang kedua, yaitu al-i'tiraf, pengakuan dari seorang yang melakukan. Apabila ada seorang yang mendatangi penguasa lalu kemudian dia mengakui, saya telah berbuat zina, dan dia menyatakan itu empat kali dengan jelas, dia telah mengakui bahwa dia telah bersetubuh dengan perzinahan. Maka dengan demikian al-i'tiraf mu'tabar. Pengakuan tersebut teranggap dalam syariah. Maka di sini yang pertama kali yang boleh disebutkan adalah persaksian. Kata beliau, fa innahu yathbutu bi syahadatil arba'il udul. Bahwa ditetapkan terjadinya perbuatan zina dengan persaksian empat orang yang adil. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalaulah sekiranya mereka mendatangkan empat saksi, fa idlam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Apabila mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka mereka itulah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang berdusta. Wala khilafa fi hadza, dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam perkara ini. Ini permasalahan yang pertama yang boleh disebutkan dalam permasalahan persaksian. Persaksian yang dapat diterima dalam mempersaksikan terjadinya perbuatan zina, maka yang pertama disyaratkan adalah jumlahnya. Harus berjumlah empat. Itu paling minimal. Apabila yang bersaksi hanya tiga orang, ataukah dua orang, atau kurang dari itu, maka tidak diterima persaksiannya. Dan orang yang bersaksi tersebut dianggap sebagai qadhif. Orang yang menuduh tanpa bukti. Dan dia dianggap sebagai seorang pendusta. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika 'indallah humul kadzibun. Maka mereka itulah orang-orang berdusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang maka tidak mencukupi. Kemudian persyaratan yang berikutnya, bahwa orang-orang yang bersaksi ini harus dari kalangan laki-laki. Empat orang, mereka seluruhnya laki-laki. Apabila yang bersaksi tiga orang laki-laki dan dua orang wanita, maka tidak diterima persaksiannya. Atau tiga orang laki-laki, lima orang wanita, maka tidak diterima. Berdasarkan pendapat yang sahih dari kalangan para ulama. Sebab dalam hal perzinahan, persaksian dalam hal perzinahan, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kaum lelaki sajalah yang mereka menjadi saksi dalam menyaksikan perbuatan zina tersebut. Kemudian yang ketiga persyaratannya adalah orang-orang yang bersaksi mereka adalah orang-orang yang telah mencapai usia balig, bukan anak kecil. Akan tetapi mereka mencapai usia balig. Sebab asal hukum persaksian anak kecil tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Disebabkan karena belum mencapainya usia balig. Demikian pula di antara persyaratan disebutkan oleh para ulama, mereka yang bersaksi haruslah orang-orang yang merdeka. Bukan dari kalangan budak. Harus orang-orang yang merdeka. Sebab apabila dia dalam keadaan statusnya sebagai budak, dimiliki oleh orang lain. Dan dikhawatirkan akan terjadi satu persaksian dusta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Demikian pula di antara persyaratan dalam persaksian tersebut, bahwa keempat orang ini bersaksi, mereka adalah orang-orang yang adil. Bukan orang-orang yang ditolak persaksiannya. Dari kalangan orang yang fasik, orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar. Dia seorang yang adil, yang diterima persaksiannya. Demikian pula di antara persyaratan tersebut, bahwa keempat orang ini melihat kejadian itu. Keempat-empatnya melihat kejadian perzinahan, bahwa si laki-laki tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan tersebut kepada wanita itu. Di mana dia melihat kejadian. Tapi kalau misalnya dia hanya melihat, ketika ditanya apakah benar engkau mempersaksikan si fulan berzina, iya, apa buktinya? Ya, saya melihat dia masuk kamar itu, setelah dia keluar saya melihat rambutnya kusut dan acak-acakan, tidak beraturan. Nah, ini tidak sah. Dia tidak melihat. Ataukah misalnya dia melihat, tapi pada saat dia melihat hanya melakukan mukaddimah. Dia tidak melihat terjadinya perbuatan al-jima'. Maka dalam hal ini tidaklah diterima persaksian tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat Ma'iz bin Malik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, jangan-jangan engkau hanya menciumnya saja, jangan-jangan engkau hanya memegangnya saja, jangan-jangan. Sampai kemudian Ma'iz bin Malik mengakui sendiri perbuatannya bahwa benar-benar dia telah berzina. Barulah ditegakkan badannya hukum rajam. Maka ini ikhwani fiddin a'azakumullah, persyaratan yang disebutkan oleh para ulama untuk menetapkan membenarkan persaksian tersebut. Apabila tidak termenuhi salah satu dari persyaratan-persyaratan ini, maka tidak diterima persaksian seorang yang bersaksi, dan yang bersaksi dianggap sebagai al-kadzib, orang yang telah berdusta. Kemudian cara yang kedua, thummal iqrar wal i'tiraf. Kemudian pengakuan dan mengakui perbuatan. Apabila seorang yang berbuat zina mengakui perbuatannya bahwa dia telah berbuat perzinahan di hadapan penguasa, dia telah bersaksi atas dirinya sendiri sebanyak 4 kali berdasarkan pendapat yang sahih, maka dalam hal ini ditetapkanlah bahwa benar-benar dia telah berzina. Sebagaimana Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, fa'aqim alayya inni qad zanait, aku telah berbuat zina, tegakkanlah kepadaku hukum had. Maka Rasulullah SAW berpaling, Ma'iz bin Malik suruh pulang satu kali. Ketika dia pulang kembali lagi, lalu dia kembali menyatakan pengakuannya bahwa dia telah berzina. Maka Rasulullah SAW berpaling, suruh pulang. Dia balik, kemudian kembali lagi. Sampai 4 kali dia telah melakukan pengakuannya tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah 4 kali, maka diperiksa apakah orang ini waras. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat, coba periksa dia. Jangan-jangan dia sedang dalam keadaan mabuk. Maka diperiksa, kata para sahabat, dia dalam keadaan waras, dalam keadaan sehat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ma'iz bin Malik, la'allaka qabbalta aw ghamasta, jangan-jangan kamu hanya menyentuhnya atau menciumnya saja. Lalu ditekankan lagi oleh Ma'iz bin Malik bahwa benar-benar dia telah berzina. Apabila dia telah mengakui itu semua, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pada para sahabat untuk merajam Ma'iz bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kama thabata fi sahihaini an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi hadith, sebagaimana yang telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadith, hadith yang terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Muslim ini, berkenan tentang seorang yang disewa lalu dia kemudian berbuat zina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waqdu ya Unais alam ra'ati hadha, berangkatlah engkau wahai Unais, yakni salah seorang sahabah, Unais al-Aslami, berangkatlah engkau mendatangi wanita ini, yakni yang dianggap bahwa dia telah berzina dengan laki-laki tersebut. Fa in'tarafat farjumha, apabila dia mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina, maka rajamlah dia. Fa'tarafat farajamaha, maka Unais mendatangi wanita tersebut dan dia pun mengakui perbuatannya, maka Unais merajam wanita ini. Wala khilafa fi thubutihi fil iqrari aidha, dan tidak terjadi perselisihan dalam hal menetapkan perbuatan, terjadinya perbuatan zina tersebut dengan iqrar, dengan pengakuan. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa dia harus mengakui sebanyak 4 kali berdasarkan hadis Ma'iz bin Malik dan yang lainnya yang merinci tentang hal ini. Tapi kalau misalnya dia mengatakan saya telah berzina, nah sekali, setelah itu dia mengakui kembali, saya telah berzina, saya telah berzina, lalu setelah itu dia diam dan tidak melakukan pengakuan kembali, maka tidak diterima sampai dia mengakui 4 kali. Apabila dia telah mengakui 4 kali, lalu setelah itu dia menarik kembali perkataannya, nah maaf tadi saya berbohong misalnya, itu tidak benar, saya hanya main-main saja, tadi saya berbohong, maka ditolak, ya, tidak ditegakkan padanya hukum rajam. Bahkan kalaulah wanita al-ghamidiyah yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat dia mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam lalu dia mengaku bahwa dia telah berbuat zina, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dia dalam keadaan hamil, maka diperintahkan oleh Nabi kepada walinya untuk dipelihara wanita ini. Ya. Dan dia datang kembali setelah dia melahirkan anaknya. Kalaulah kemudian setelah dia melahirkan anaknya, dia datang lalu kemudian dia mengaku bahwa saya dipaksa, saya diperkosa dan seterusnya, maka tidak ditegakkan padanya hukum had. Tidak ditegakkan padanya hukum had. Maka pengakuan tersebut harus tetap diakui oleh seorang yang melakukan perbuatan itu sampai selesainya ditegakkan padanya hukuman. Wa amma dhuhurul hamli. Nah sekarang, apabila ada seorang wanita hamil, ya, wanita hamil, sementara tanda yang menunjukkan bahwa dia telah bersuami tidak ada, diketahui bahwa dia belum pernah menikah, lalu tiba-tiba dia dalam keadaan hamil, ataukah dia telah memiliki suami tapi mungkin suaminya berada di tempat yang jauh yang tidak memungkinkan ada hubungan di antara keduanya dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba hamil, apakah dengan tanda kehamilan tersebut lalu kemudian kita mengklaim bahwa dia telah melakukan perbuatan zina? Nah di sini kata beliau, fahuwa dalil, itu dalil, itu dalil atas adanya perbuatan zina. Lakinnahu raji'un ilal iqrar, akan tetapi harus dikembalikan kepada pengakuan. Sebab seorang wanita yang berzina, seorang wanita yang dalam keadaan hamil, ya, apa yang menyebabkan dia hamil? Betul, ada sebabnya, ada orang lain yang telah berbuat zina terhadap dia. Tapi apakah dia ridha? Wallahu a'lam. Kan begitu. Sehingga harus dikembalikan pada pengakuan dia. Kalau dia menyatakan bahwa memang saya telah berbuat zina, saya mengakui itu karena pada waktu itu kami saling mencintai dan seterusnya, maka ini pengakuan, ikrar. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, tapi saya dipaksa, ya, saya diperkosa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, maka seorang wanita yang mukrahah tidak ditegakkan padanya hukum, walaupun perbuatan tersebut menyebabkan dia dalam keadaan hamil. Nah, sehingga dalam hal ini harus dikembalikan kepada ikrar, pengakuan dia. Apakah dia mengakui atau tidak? Fa idza aqarrat annaha zanat min ghairi ikrahin wa ghairi syubhatin tumna'u min al-had fa innaha turjam. Apabila dia telah mengakui bahwa dia telah berzina tanpa dipaksa atau tanpa syubhat yang mencegah dia, wa ghairi syubhatin tamna'u min al-had, tanpa ada syubhat yang mencegah dia dari ditegakkannya hukum had, maka dia dirajam. Li'annaha aqarrat, karena dia telah meyakini, mengakui. Wa amma idza qalat, tapi kalau misalnya dia mengatakan innaha ukrihat, bahwa dia dipaksa, fala hadda 'alaiha, maka tidak ada had atas dia. Kama huwa qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i, sebagaimana ini pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, li raf'il mu'akhadati 'anil mukrah fi syari'atina al-hanifiyah, disebabkan karena diangkatnya siksaan atau hukuman dari orang yang dipaksa dalam syariat yang mulia ini, syariat yang lurus ini. Maka di sini menunjukkan bahwa sekedar hamilnya seorang perlu adanya tambahan pengakuan atau bukti. Kalau ada yang bersaksikan 4 orang dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, baru ditetapkan. Nah, ataukah dia mengakui tanpa ada syubhat, dia mengakui dengan kerelaannya pada waktu itu melakukan perbuatan tersebut, maka ditegakkan hukum hukum rajam. Tapi kalau dia mengatakan bahwa dia dipaksa, nah, maka tidak ada hukum atas dia, tidak ditegakkan padanya hukum had, sebab dia mukraha. Atau misalnya dia mengakui bahwa dia disetubuhi oleh jin, ya, pernah kejadian, yakni ada seorang wanita yang pernah mengakui itu, dia hamil, ya, ketika ditanya kenapa kamu hamil, jin yang memperkosa dia. Subhanallah. Wallahu alam tentang kebenarannya. Namun karena dia tidak mengikrar, ini yang menyebabkan kita ragu untuk menegakkan hukum had. Ya. Apalagi kalau dia mengakui bahwa dia dipaksa. Nah. Tapi kalau misalnya dia bersetubuh dengan jin, dia mengakui itu. Nah. Dengan siapa kamu berzina? Dengan jin. Memang kamu senang? Senang. Ya. Suka sama suka. Maka berarti dia telah i'tiraf. Terserah apakah yang berbuat zina kepadanya adalah jin, tetap ditegakkan padanya hukum rajam. Allahumma musta'an. Thumma dzakartu ar-rajma lil muhsan. Kemudian saya menyebutkan hukum rajam bagi seorang yang muhsan. Apa yang dimaksud muhsan? Ndak ya, akhi? Rifai. Orang yang sudah menikah. Titik atau koma? Titik. Naam. Ndak ya, akhi? Orang yang sudah menikah dan berzina. Jadi orang yang sudah pernah menikah dan sudah pernah berzina. Takdir. Kemudian melakukan perzinahan. Orang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian melakukan perzinahan. Hamzah. Orang yang pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah. Menikah belum tentu bersetubuh. Iya kan? Kita sudah menyebutkan dahulu ada ya. Menikah belum tentu bersetubuh. Orang yang sudah pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah walaupun satu kali. Kata beliau, saya menyebutkan di sini hukum rajam bagi orang yang muhsan. Wal ahadithu fi dhalika mutawatirah. Hadith tentang hal ini banyak sekali, mutawatir. Minha hadith Umar ibn al-Khattab fil Bukhari wa Muslim. Di antaranya hadith Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Qala, kata beliau, Inna Allah ba'atha Muhammadan bilhaq. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Wa anzala alaihi kitabah, dan menurunkan kepadanya al-kitab, yani Al-Quran. Fakana fima anzala alaihi ayat al-rajm. Atau fakana fima unzila alaihi ayat al-rajm. Di antara yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya adalah ayat tentang rajam. Faqara'tuha wa aqiltuha wa wa'ituha. Aku pun telah membaca ayat itu, dan aku telah memahaminya dan menghafalnya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menerapkan hukum rajam. Wa rajamna ba'dah. Kami pun telah menerapkan hukum rajam setelah beliau. Fa akhsha in tala zamanun ay yaqula qa'il. Saya khawatir apabila telah bertambah zaman, ada orang yang mengatakan, ma najidur rajma fi kitabillah. Kami tidak mendapati adanya hukum rajam dalam Al-Quran, dalam kitabullah. Fayadhillu bitarki faridatin anzalah Allah. Maka mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Farrajmu haqqun. Ketahuilah bahwa hukum rajam itu hak. Alaman zana, terhadap orang yang melakukan perzinahan. Idza ahsana, a idza uhsina, apabila dia dalam keadaan muhsan. Minar rijali wan nisa, baik dari kaum lelaki maupun wanita. Idza qamat bihil bayyinah, apabila telah ditegakkan hujjah, bayyinah. Maksud yang dimaksud bayyinah di sini adalah empat orang saksi yang adil dari kaum lelaki. Au kana al-hablu aw al-i'tiraf, ataukah disebabkan karena adanya tanda hamil atau disertai dengan pengakuan. Wa qad qara'tuha, dahulu aku telah membaca firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya berbunyi demikian. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ini ayat pernah diturunkan oleh Allah, kemudian diangkat kembali lafadznya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an Karim. Wanita dan laki-laki yang telah menikah muhsan, apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Allah Subhanahu wa taala azizun hakim. Wala khilafa fi hadza baina ahli al-'ilm. Tidak terjadi perselisihan dalam hal ini di kalangan para ulama. Dengan demikian kita telah menyelesaikan tentang bab yang menjelaskan tentang had, hukum had yang diterapkan pada seorang yang melakukan perbuatan zina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.